wa tuzadum ma kathiran ba'da min wa an wal ba fala taqufuhunna an amal jari. Maksudnya ya jari ulangi ulangi dan ditambahkan ma banyak ditambahkan ma setelah min, an dan alba. Fala takuffuhunna maka dia tidak menahan mereka. Dia siapa ini? Dia siapa Pak Sofia? Min, an. Nah. Fa'ilnya dhamir mustatir jawazan takdiru hiya kembali ke ma. Merekanya baru min, an dan ba. Maka dia yaitu ma tidak menahan huruf jar ini min, an dan ba dari amal jar, tetap mengejarkan walaupun disambung dengan ma. Contohnya mimma khati'atihim. Minnya harfu jar, ma-nya apa ini? Silatun wa taukidun. Ini ta'adduban bil Quran. Atau istilah lainnya adalah za'idah. Nah, tapi dalam Al-Quran dikatakan silah wa taukid. Khati'ah majrur dengan min. Dan dia mudhaf walha' mudhaf ilai. Amma qalilin. Ini sama ya, an huruf jar, ma-nya silah wa taukid atau za'idah qalilin majrur. Fabima nakbihim. Ini dengan ba. Qala wa tuzadu ba'dal kafi wa rubba fal ghalibu an takuffahuma anil amali. Dan ditambahkan ma setelah kaf dan rubba, maka yang banyak mayoritasnya ma ini menghalangi atau menahan keduanya. Keduanya siapa ya Pak Lukman? Kaf dan rubba. Dhamir humanya kembali ke kaf dan rubba dari beramal. Fayudkhulani hina idin alal jumal. Maka ketika itu, hina idin, ketika itu, ketika apa ya Pak Ishak? Tanwinnya tanwin iwad ini, tanwin iwad menggantikan apa? Ketika itu, ketika apa? Fayudkhulani hina idin. Maka keduanya yaitu kaf dan rubba masuk ketika itu, ketika apa? Ketika apa ya, Pak Abdillah? Ketika ditambah ma. Nah, maka keduanya yaitu kaf dan rubba ketika itu masuk, ketika itu ketika ditambah ma zaidah tadi masuk kepada jumlah, jumlah. Bukan kepada isim. Kaqaulihi akhun majidun lam yuhzini yawma mashhadi kama saifu amrin lam tahunhu madaribu. Saidnya di sini mana? Mbak Alif? Kama saifu amrin. Nah, saifu mubtada, amrinnya apa? Mudhof ilaih jumlah lam tahunhu khobar. Baqaulihi rubbama awfaitu fi alamin tarfa'an thawbi syamalatu. Syaitnya mana ya Pak Isa? Rubbama. Rubbama. Maksudnya ke jumlah fi'liyah. Awfaitu. Waqatla takuffuhuma. Kadang-kadang dia tidak menahan keduanya. Dia siapa? Keduanya siapa ya Akhana? Aba Sofia. Dianya siapa? Ma. Kadang-kadang ma zaidah tadi tidak menahan rubba dan kaf. Kakaulihi rubbama dorbatin. Ini zaidnya. Rubbama dorbatin. Tetap majrur. Bisaifin saqilin baina busra wa ta'natin najla'ah. wa qawlihi wa nansuru maulana wa na'lamu annahu kaman nasi. Ini syaitnya, asalnya kan nasi, tetap majrur, majrumun alaihi wa jarimu. Fala syarih, praya balukman. Qawluhu fala takufanna an amalin jarri. An amalin jarri ila akhirihi. Ay fi adami izalatiha al-ihtisasi. Izalah masdar beramal seperti amalan fiilnya. Mafulti. Watakunu kinaizin zaidatun. Tan. Zaidatan la ma'alla laha minal ikhrabi bidalilin anna am. Bidalili. Bidalili. Anna amila. Amala. Amala harful jarri. Harfil. Harfil jarri tah. Tahottoha. Tahottoha ila ma ba'daha kama fi hadil amsilati. Wa yukalu laha fil qur'ani silatun wa tawqidun ta'adduban. Nah, ucapan beliau fala takufuhunna an amalil jarri, ya. Watuzadu maka firman ba'da min wa an wal ba fala takufuhunna an amalil jari, di awal ya. Ma masuk ke min an ba tidak menghalangi, tidak menahan dari amal jir sampai akhirnya, yakni karena tidak hilang kekhususannya. Tidak hilang kekhususannya, nya siapa? Huruf-huruf tadi. Dan ketika itu dia, dia siapa? Isimnya takunu mana? Mustatir jawazan takdir ya, kembali ke ma. Dan jadilah ketika itu, jadilah ma ketika itu zaidatan. Tidak ada kedudukan i'rab baginya. Dengan dalil apa? Kok ma-nya zaidah? Dengan dalil amal huruf jar melewatinya kepada yang setelahnya. Tetap tetap beramal, dilewati ma-nya ini. Ya, tidak teranggap. Sebagaimana dalam contoh-contoh ini. Dan dikatakan bagi ma ini untuk di dalam Al-Qur'an dengan sila atau taukid. Silatun wa taukid, bukan zaidah. Karena kalau dikatakan zaidah kan tambahan. Terkesan apa? Al-Qur'an ada tambahan. Nah, ta'adduban dalam rangka beradab. Samir. An an taqabba an amali ay amalu jarri ya annama yusarriyun yasirun manzilati kalimatin wahidatin. Yang banyak dia menahan keduanya dari amal. Dia siapa? Dia siapa? Wal ghalib, dan banyakkan dia menahan keduanya dari amal. Dia siapa? Ma. Keduanya? Tuba dan kaf. Menahan dari amal. Amal apa? Ya ini amal jar. Kenapa? Karena keduanya menjadi, yaitu ruba dan kaf, menjadi bersama ma itu seperti kedudukan satu kata. Rubbama, gama. Nah. Stamir. Safe. Mabok. Terus? Ucapan beliau, maka keduanya ketika itu masuk kepada jumlah. Keduanya itu siapa? Ketika bersambung dengan ma. Maka keduanya masuk kepada apa? Jumlah. Ketika apa? Tidak beramal. Nah. Ya. Rubah dan kaf masukkan ma, lalu menahannya dari amal. Maka ketika itu keduanya masuk kepada jumlah. Yani kata beliau jumlah ismiyah dan jumlah fi'liyah. Maka jumlah ismiyah seperti contoh yang pertama dalam bait tadi, fa saifu amrin. Kama saifu amrin. Kama saifu amrin. Mubtada jumlah lam tahun madhari bu khabar. Wal kaf makfufah. Kafnya ini tahan. Ditahan dengan ma zaidah. Adapun yang jumlah fi'liyah contoh dapat contoh yang kedua, maka sungguhnya rubah menahan dari beramalnya jar dan masuk kepada jumlah fi'liyah yaitu awfaitu, rubama awfaitu. Dan kadang-kadang fatnya masuk ke fi'il mudhari bermakna taklil ya, kadang-kadang tidak menahan keduanya dari amal, ghairul ghalib. Ya. Tidak mayoritas, kama fi nahwi rubama dorbatin. Di dalam bait. Maka kata dorbatin dijerkan dengan rubah bersamaan dikiringnya dengan ma. Dan juga contoh kaman nasi seperti al-baita dalam al-bait tadi. Maka kataan nasi dijerkan dengan kaf yang diiringi, yang digandeng dengan ma za'idah. Khatimatun, penutup. Ikra. Khatimatun. Iknan. Anna jaro wal madruro labudda lahu min mustahal laki bifathil lam wadalikal mustahal laku imma ayyakuna fi'lan au isman yushbihul fi'la fiddalalati alal hadati wal muradu fitakligil Al-amalu fi mahalil jari wal majruri nasban aw raf'an famithalu ta'alluqihi bil fi'li qauluka marartu bi zaidin faljaru wal majruru muta'allaqun bimarra ala annahu maf'ulun bihi fi mahalli nasbin wa misalu ta'alluqihi masdar ya wa misalu ta'alluqihi bima Yushbihul fi'la. Fi'la. Qauluka. Zaidun. mamrurun bihi. Zaidun mamrurun bihi. Fal jaru wal majruru muta'allaqun bi mamrurun ala annahu naibu fa'ilu lin fa'ilin fi mahalli raf'in wa qadits tama'a ay at-ta'allaqu ta'alluq at-ta'allaq. Kalau seperti ini ada alif lamnya, ada idhofah, berarti dia masdar ta'alluq at-ta'alluqu bil fi'li wa bima yushbihuhu fi qawlihi ta'ala an'amta alaihim ghairil maghdubi alaihim wa alaihim al-awwalu muta'allaqun bil fi'li wa huwa an'amta wa mahalluhu nasbun wa alaihim asani muta'allaqun bima yushbihul fi'la wa huwa maghdubi wa mahalluhu raf'un alan niyabati anil fa'ili. Baik. Penutup Fatimatun. Ketahuilah bahwasanya al-jar wal majrur, al-jar itu hurufnya ya, huruf jar. Dan kata yang dijarkan, jar itu isim fa'il dari jarra ya jurru, jarran jarrun, isim fa'il, hurufnya. Ketahuilah bahwasanya al-jar, huruf jar dan majrur adalah isim maf'ul, kata yang dijarkan, pasti memiliki muta'alak, sesuatu yang dikaitkan dengan fathah lam. Dan muta'allaq itu, kata yang dikaitkan dengan huruf, dengan jar majrur itu, huruf jar dan kata yang dijarkan itu, imma dia berupa fi'il, satu, atau isim yang menyerupai fi'il dalam menunjukkan suatu kejadian. Jadi muta'allaqnya bisa apa tadi? Fi'il atau syibul fi'il. Dan yang diinginkan dengan ta'liq, dengan terkait adalah bahwasanya fi'il atau syibul fi'il itu beramal kepada kedudukan jar majrur itu. Ya. Maksudnya ta'liq itu adalah apa? Fi'il atau syibul fi'il itu beramal pada kedudukan jar majrur. Baik nasab ataupun rofa. Maka contoh terkaitnya dengan fi'il, ucapanmu marartu bi zaidin. Perhatikan, marartu bi zaidin. Jar majrurnya mana? Apa alif? Bi zaidin. Berkaitan dengan fi'il marra. Fal jar al majrur yaitu bi zaidin dikaitkan dengan marra. Sebagai apa? Bi zaidin sebagai maf'ul bih. Di mahalli nasbin. Ini baknya, ini litak dia. Ya. Nah. Ini contoh yang berkaitan dengan fi'il. Di zaidin sebagai maf'ul bih dari marra. Di mahalli nasbin. Contoh keterkaitannya dengan apa yang menyerupai fi'il. Isim yang menyerupai fi'il. Isim menyerupai fi'il itu bisa isim fa'il, isim maf'ul, masdar. Nah. Contohnya Zaidun mamrurun bihi. Zaid dilewati dengannya. Maka jar majrur. Jar majrurnya mana? Wa isa bihi. Berkaitan dengan mamrur. Mamrur itu isim maf'ul. Isim maf'ul itu amalannya seperti apa ya? Karena undir. Isim maf'ul itu amalannya seperti apa? Gila apa? Butuh apa? Naibul fa'il. Nah, maka jar majrur di sini yaitu mamrur, berkaitan dengan mamrur sebagai naibul fa'il, menduduki kedudukan rofa. Dan sungguh keduanya telah berkumpul. Dhamir alif kembali ke mana? Mbak Sofia. Wadijtama'a. Keduanya ini adalah apa? Ta'aluk bil fi'li dan syibhul fi'li. Ini jelaskan setelahnya. At-ta'aluku bil fi'li, keterkaitan dengan fi'il atau dengan yang menyerupai fi'il. Terkumpul dua hal ini dalam firman Allah Ta'ala. An'amta 'alaihim. Jar majrur muta'alliqnya dengan fi'il an'amta, ghairil maghdubi 'alaihim. 'Alaihim jar majrur muta'alliqnya dengan al-maghdub. Nah, maka 'alaihim yang pertama berkaitan dengan fi'il an'amta, menduduki kedudukan nasab sebagai maf'ul bih. 'Alaihim yang kedua berkaitan dengan yang menyerupai fi'il yaitu al-maghdub, menduduki kedudukan rofa sebagai apa? Pengganti fa'il. Karena isim maf'ul beramal seperti amalan fi'il majrur. Kira ya Pak Isa. Yustasni. Yustasna. Kalau enggak ada titiknya bisa yi. Yustasna. Yustasna mimma taqad jama harful jarri az-za'idati. Az-za'idi. Az-za'idi wasyabihi bizaidi zaidi fa innahuma ma'a majrurihina majrurai aslinya majruraini karena mudhaf nunnya hilang majruraihima la yata'allaq qani bisyai'in Misalu Zaidu Kaulika Zaidi Misalu Zaidi Kaulika Kauluka Kauluka Bihasbika Dirhamun Wa misalu Shabihi Bizaidi Kaulika Kauluka Rubba Rajulin Karimin Lakitu Nah dikecualikan dari apa yang telah lalu, huruf jar yang zaid dan huruf jar yang syabi bizaid, huruf jar tambahan dan huruf jar yang menyerupai tambahan. Karena sesungguhnya keduanya, huruf jar zaid dan syabi bizaid ini bersama kata yang dijarkan keduanya tidak ada keterkaitan dengan suatu apapun, tidak ada muta'aliknya, tidak ada muta'alaknya. Zaid dan Sabib Zaid ini tidak ada muta'alaknya. Contoh huruf jar Zaid adalah huruf jar ba. Dalam ucapan bihasbika dirhamun. Artinya apa? Cukup satu dirham bagimu. Bihasbika sebagai apa ini? Waisa? Sebagai mubtada. Karena banyak Zaidah. Aslinya apa? Hasbuka dirhamun. Nah, karena ba-nya ba apa ini? Zaidah, bukan huruf jar asli. Dirhamun khobar. Contoh yang menyerupai zaid. Rubba rajulin karimin laki itu. Sedikit atau banyak laki-laki mulia aku temui. Rubba rajulin tidak ada muta'aliknya. Tidak ada keterkaitannya. Tanbih kalau ya mundur. Ta'allaqun yadullu 'ala al-ma'na al-ibtida'i wal-intihai wa nahwihima min al-ma'ani al-mutaqaddimati wa hadha huwa aktsar wa hadha huwa al-aktsar as-sani harfu jarri zaidi harfu jarri zaidi wa huwa alladhi la yakunu lahu muta'alliqun muta'allaqan wa la yadullu 'ala ma'na aqsul awwali wa salisu harfu jarrin sabihu sabihun bil za'idi is bil za'idi wa huwa alladhi la yakunu lahu muta'allaqun muta'alliqun 'alaqan muta'allaqun yadullu 'ala wa dawanya waya dulu ala makna wa qad takut jamat amsilatul jami'i tanbih diketahui dari apa yang telah lalu bahwasanya huruf jar itu terbagi menjadi tiga macam. Yang pertama huruf jar asli. Huruf jar asli adalah huruf jar yang memiliki muta'allaq dan menunjukkan makna, seperti makna ibtida'. Tidak itu apa maknanya? Huruf yang maknanya tidak apa? Under. Huruf jar yang mana tidak huruf apa? Huruf apa? Huruf apa, Sofia? Min. Dhabtu minal baiti ilal masjidi. Nah, intiha seperti ila. Dan yang semisal keduanya dari makna-makna yang telah lalu tentang makna-makna huruf jar, seperti al-mujawazah, wada'an, al-isti'la, ini ala, naam, ad-dorfiyah, fi, dan lain-lain. Naam. Dan ini yang paling banyak. Yang kedua huruf jar za'id adalah yang tidak ada muta'alak dan tidak menunjukkan makna. Kebalikan yang pertama. Seperti huruf jar apa ini? Alba pada bihasbika dirhamun. Jadi ba nanti ada yang asli, ada yang zaid. Ya. Tidak ada muta'alaknya, enggak. Kalau misalkan bihasbika dirhamun, ini zaid. Tapi kalau marartu bi zaidin, ya ini asli. Yang ketiga huruf jar menyerupai zaid, yaitu yang tidak ada muta'alak dan menunjukkan makna. Seperti apa tadi? Rubba, ya rubba itu maknanya taklil atau takdir, tapi di situ tidak ada muta'alaknya. Rubba rojulin karimin lagi itu. Dan sungguh telah berlalu contoh-contoh semuanya. Taib naqtahi bihada barakatuh. Sudah selesai dari pembahasan tentang huruf-huruf fakot. Insya Allah pertemuan berikutnya masuk yang di fakot dengan sebab idhofah. Baik, waktu berikutnya.